Monggo sakniki nyopo kula nuwun dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Syafi'ina Waliina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما Jabir bertanya kepada Rasulullah, demi ayah dan ibuku, beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah, siapakah atau apakah makhluk yang Allah ciptakan sebelum ia menciptakan segala sesuatu yang lain. Biabi wa ummi عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قبل الأشياء قال يا جابر قال يا جابر قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء Rasulullah menjawab kepada Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan kekasihmu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menciptakan cahaya Muhammad, cahaya yang terpuji yang ia cipratkan dari cahayanya sendiri. Salatun minallah wa alfa salam. semuanya. Rasulullah, terima kasih atas bimbinganmu ya Rasulullah. Sidanan Nabi, Sayyidinan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Hallelujah.